Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedungguluh ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, serta para pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, juga para pemirsa TV dimanapun Anda berada. Pengajian kita terakhir membahas tentang mendoakan kaum muslim. Alhamdulillah, judulnya dikemutan. Orang kata judulnya mendoakan kaum muslimin, ini pembahasan terakhir kita. Saat itu kita jelaskan bahwa kita ini disunnahkan untuk banyak-banyak mendoakan kaum muslim. Kalau misalnya kaum muslimin secara umum itu berhak untuk kita doakan, apalagi muslim yang punya hubungan kerabat sama kita. Kalau orang Islam yang tidak kenal perlu kita doakan. Coba ketika jenengan mengatakan Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minah. Dari muslimin dan muslimat serta mukminin dan mukminat yang jenengan kenal berapa persen? 10%? 1% belum tentu. 1% belum tentu. Artinya apa? Artinya sampai orang-orang yang tidak kenal, yang kita tidak kenal saja, asal dia itu muslim, perlu kita doakan. Apalagi seandainya muslim tersebut punya hubungan kerabat sama kita, mereka lebih berhak untuk kita doakan dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Karena kekerabatan dia. Makanya di dalam agama kita dijelaskan tetangga itu macam-macam. Satu, tetangga non-muslim. Dua, tetangga muslim. Tiga, tetangga muslim sedulur. Ada berapa? Tiga. Yang pertama tetangga non-muslim. Yang kedua tetangga muslim. Ketiga tetangga muslim sedulur. Mana di antara tiga jenis ini yang paling berhak kita baiki? Yang muslim sedulur. Berarti yang non-muslim ora dibaiki? Ya dibaiki, tapi kadarnya tidak seperti kebaikan kita sama tetangga yang muslim dan sedulur. Berarti sedulur itu memiliki hak yang sangat besar kepada kita. Apalagi kalau dia muslim. Terlebih lagi bukan sembarang kerabat, tapi orang yang paling berjasa kepada kita. Siapa itu? Kedua orang tua. Jadi tingkatannya seperti itu. Pertama, kaum muslimin secara umum. Perlu didoakan. Kemudian muslim yang punya hubungan kerabat dengan kita. Kemudian yang paling dekat dengan kita, yaitu siapa? Orang tua. Maka pembahasan kita pada kesempatan kali ini mendoakan kedua orang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah bercerita, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya muamalahi dengan cara yang baik? Siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Pertanyaannya, siapakah yang paling berhak? Nabi SAW mengatakan apa? Ummuka, ibumu. Apa yang jenengan pahami dari pertanyaan sahabat? Siapa yang paling berhak untuk disikapi dengan baik? Jawabannya, ibu. Apakah artinya bahwa selain ibu, itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan sikap yang baik? Apakah itu yang dipahami? Tidak. Terus maksudnya apa tadi? Sing kudu paling diapiki. Bukan berarti yang lainnya tidak boleh diapiki. Coba sekarang mari kita koreksi keseharian kita. Bisa ada orang sama orang lain itu sopan, santun, lembut, pol. Karena rekan bisnisnya. Atau karena konsumennya. Pedagang, konsumen. Atau karena bose. Gajinya gue tergantung sama bose. Atau karena gurunya, ustadznya. Ketika bertemu dengan orang-orang tersebut, dia berkata dengan kata-kata yang santun. Kalau ngomong dia nunduk. Kalau bosnya berbicara, dia mendengarkan dengan baik. Tidak pernah berani untuk memutus omongannya. Bagaimana dengan orang tua kita? Apakah kita sehormat itu dengan orang tua kita? Kalau belum, berarti kita belum mengamalkan hadis-hadis. Itu maksudnya. Jadi maksudnya orang yang paling berhak untuk kita hormati itu orang tua kita. Kita bisa bertutur kata yang lembut kepada ustadz kita. Kenapa kita tidak bisa bertutur kata yang lembut kepada siapa? Orang tua kita. Jasanya orang tua itu lebih besar dibandingkan jasanya ustadz kepada jenengan. Apalagi jasanya bosnya jenengan. Gak pernah kita itu mengatakan tidak kepada bos kita kalau disuruh. Tapi pernah gak kita mengatakan tidak ketika disuruh sama orang tua kita? Sering. Berarti kita belum praktek hadis. Jadi maksud dari hadis ini bahwa orang tua kita adalah manusia yang paling berhak untuk dihormati dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi, siapapun dia. Bahkan sampai presiden sekalipun. Kita rela untuk menunggu kedatangannya presiden ya, sampai berjam-jam. Tapi sekedar nunggu nih orang tua belanja 10 menit wis suwe teman bu. Sudah cak-cak-cak-cak. Nunggu presiden nanti berjam-jam orang masalah. Masa nunggu orang tua 10 menit, seberapa jam, 1 jam. Bahkan kalau orang tua belanja 24 jam. Bukan mengurang anak. Kita harus tetap menghormati orang tua kita. Itu maksud dari sabda Nabi SAW ketika ditanya siapakah manusia yang paling berhak untuk kita hormati. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tsumma man? Terus siapa lagi? Maka Nabi SAW berkata, siapa? Ibu. Kedua kalinya. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, siapa lagi wahai Rasul? Diulangi lagi, ibu. Sampai berapa kali? Baru kemudian ketika Nabi SAW ditanya, terus siapa lagi wahai Rasul? Baru beliau mengatakan, siapa? Bapak. Jadi di sini bukan berarti bapak itu tidak perlu dihormati, bukan. Tapi penghormatan kita kepada ibu kita harus lebih besar daripada penghormatan kita kepada bapak kita. Coba jasanya orang tua kita sama kita berapa coba? Walaupun sekarang kita ini sudah bisa misalnya merawat orang tua kita yang sudah sepuh misalnya. Sehingga orang tua kita itu hanya duduk atau hanya terbaring di atas kasur sampai kita nuwun sewu menceboki orang tua kita. Seakan-akan ada sebagian orang, wah saya sudah bisa membalas bagaimana dulu orang tua saya menceboki saya. Tidak sebanding sama sekali. Tidak sebanding jumlahnya dan adabnya. Jumlahnya apa coba jenengan? Kita. Berapa kali diceboki sama orang tua kita? Kita masih diwawii sama orang tua kita sampai umur berapa? 5 tahun. Misalnya sampai 5 tahun. Dalam sehari diwawii berapa kali? Tergantung. 3, padahalnya 3. Berarti sehari 3 kali. Ping. 300 widak. Pira? Ini guru matematika nih. 1000-an. Ping 5. Berapa? 5000 kali. Kita menceboki ibu kita atau orang tua kita berapa kali? Itu jumlahnya. Dari sisi jumlahnya enggak sebanding. Kemudian dari sisi adab, dari sisi perasaan ketika menceboki. Ibu kita menceboki kita dalam keadaan dia berharap moga-moga bocahku sehat, umurnya dawa. Kalau anak menceboki orang tuanya gimana? Jadi suwe teman ya. Tidak. Makanya tidak akan sebanding. Apalagi orang yang tidak mau mengurusi orang tuanya. Sedangkan yang mau mengurusi orang tuanya sampai menceboki saja, tidak sebanding dengan jasanya orang tua sama dia. Apalagi yang merasa jijik ketika merawat. Bahkan bersuluh, bahkan marah-marah ketika melihat orang tuanya, maafkan sebagai orang tua kan, kalau usianya sudah lanjut itu sampai dia tidak terasa untuk buang kotoran, mambrak-mambrak di mana-mana. Marah. Mereka adalah manusia yang paling berhak untuk kita hormati sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian untuk mentauhidkannya. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini kewajiban yang paling utama dalam agama kita. Kewajiban yang paling utama dalam agama kita adalah mentauhidkan Allah. Memurnikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapakah manusia yang paling berhak untuk kita hormati setelah kita berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, wabil walidaini, yaitu kedua orang, berbuat baik kepada orang, berbakti kepada kedua orang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh berbakti kepada orang tua itu caranya seperti apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Seandainya kalian menjumpai kedua orang tua kalian dalam keadaan lanjut usia, salah satu atau keduanya, maka jangan sekali-kali kalian mengatakan uff kepada kedua orang. Uff adalah sebuah ungkapan di mana seseorang itu merasa ngeresulah, merasa tidak suka dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Mungkin kalau di negeri kita itu cek. Mereka disuruh makan, disuruh bantu apa, baru pulang dari sekolahan atau baru pulang dari kantor, diminta tolong, "Le, tolong ambilkan air ibu." Diambilkan, tapi karo fala taqul lahum ukhfi. Berarti nek cekoro oleh, berarti selain ini cek oleh ya saja. Ini kata para ulama menjelaskan contoh yang paling rendah yang tidak boleh. Artinya yang lebih berat itu lebih tidak boleh. Maka na'udzubillah min dzalik, betapa banyak orang-orang yang berani membentak kedua orang. Orang-orang yang seperti ini dijamin kalau sampai orang tuanya tidak ridho sama dia, Allah pun tidak akan ridho sama dia. Kalau Allah sudah tidak ridho sama seorang hamba, apa urusannya semuanya sulit. Makanya hati-hati. Walaupun kita tidak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Misalnya orang tua kita menyuruh sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama misalnya. Ya kita tolak dengan cara yang lembut. Apalagi seandainya disuruh oleh orang tua kita sesuatu yang baik. Buka sholat. Masa di antara jenengan ada yang masih dibangunkan oleh orang tuanya? Masih? Sangat. Seharusnya jenengan yang bangunkan. Masa kita masih dibangunkan orang tua kita? Ya. Ini perlu perbaikan. Nah, ketika dibangunkan sama orang tua kita, kita bangun, bangun anak-anak dulu di buka. Kalau misalnya diperintahkan yang buruk saja, menolaknya kita disuruh dengan cara yang baik, apalagi kalau misalnya kita diperintahkan untuk sesuatu yang baik. Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā. Dan janganlah kalian membentak kedua orang tua. Membentak kedua orang tua saja tidak boleh, apalagi termasuk yang di bawah-bawahnya, mengangkat suara melebihi suaranya orang tua. Para ulama kita dulu kalau misalnya mereka sampai mengangkat suara melebihi orang tuanya, dia sampai istighfar berkali-kali. Gak sengaja gitu mengangkat suara, entah mungkin karena jaraknya jauh mungkin. Tolong, ya bu. Lebih keras daripada suara orang tuanya, dia minta maaf, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qul lahumā qawlan karīma. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada orang tua. Kata-kata yang santun, syukur-syukur kalau di dalam etika di negeri kita, syukur-syukur nek bisa Jawa, nek bisa bahasa ya, bahasa, nek bisa. Tapi sayangnya ya banyak di antara kita ya, angel kod bahasa kromo. Ngerti ini kromo, tapi orang ngerti kromo. Ngerti ini kromo dalam arti nikah. Tapi sulit untuk kromo inggil sama orang tua. Malah kadang-kadang kewalik-walik. Bu. Sampun mangan. Kulo sampun dahar. Astagfirullahaladzim. Ini termasuk di antara bentuk berbakti kepada orang tua, yaitu dengan ucapan yang lembut. Makanya kalau misalnya kita mau ngomong sesuatu sama orang tua, kalau bisa itu dipikir dan diatur kira-kira apa omongan yang akan disampaikan. Coba sekarang saya tanya, kalau misalnya jenengan akan ngomong sama orang penting, kira-kira jenengan diatur enggak omongannya? Diatur. Disusun kepriye carane ben sopan ben santun, apa maneh nek arep njaluk duit? Kalau mengajukan proposal, proposal gue jangan nanti seminggu aja nih gue. Gue kayak mau kobok malah tersinggung malah orang sidang ngewei gitu. Subhanallah, sama orang yang mungkin jasanya tidak ada sekukunya dibanding jasanya orang tua kita, kita berusaha untuk menata bahasa sebaik mungkin. Atau kalau misalnya jadi dai atau jadi ustad, ketika akan ceramah berusaha untuk menyusun persiapannya, bagaimana caranya supaya nanti bisa menarik. Tapi ketika sama orang tua kita, orang mikir berbelas secemlonge ya, sekeluarnya. Ini tidak selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul lahumu qawlan. Kemudian setelah Allah mencontohkan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita dengan lisan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan bagaimana kita berbakti dengan sikap kita. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Rendahkanlah diri kalian di hadapan kedua orang tua kalian karena kasih sayang. Ini yang kadang-kadang ada di antara kita belum mempraktikkan. Mentang-mentang kita itu sekarang lebih kuat dari orang tua kita, fisik kita. Atau mentang-mentang tingkat pendidikan kita lebih tinggi dibanding orang tua. Atau mentang-mentang kita bacaan Qur'annya lebih baik daripada bacaan orang tua kita. Kemudian kita itu menyikapi orang tua kita dengan sikap seakan-akan kita itu lebih tinggi dan lebih istimewa dari orang tua kita. Padahal Allah mengatakan waqfid lahum janahadh-dhulli, merendahlah kalian di hadapan orang tua kalian. Saya pernah sampaikan kisah di sini, kisahnya Haiwah kalau enggak salah namanya, seorang ulama hadis. Ngisi pengajian, gurunya banyak gitu. Ketika tengah-tengah ngisi pengajian, tahu-tahu di masjid dari jendela ibunya manggil, "Haiwah, Haiwah." Manggil anaknya. Kalau yang lain-lainnya manggilnya kan Syekh, Ustaz, Dai, ini dipanggil namanya kok. Kalau saya mungkin dul-dul. Dipanggilnya seperti itu. Dari jendela lagi manggilnya. Dan ibunya memang, ibunya Haiwah, ini agak bermasalah kesehatan akalnya. Agak bermasalah kesehatan akalnya, alias agak stres. Makanya perilakunya seperti itu. Haiwah, haiwah, labbaik ya ummah, ada apa wahai ibundaku? Dengan jawaban yang masya Allah, tidak merasa malu dipanggil-panggil oleh ibunya. Ada sebagian orang merasa malu berjalan sama ibunya. Ya, mungkin karena dia merasa nyongturi ganteng ibu gora, ganteng pada sing lain rakan siapa? Ini. Merasa ngonyong, anu suka ganteng pejabat masa melaku kalau ibunya. Ibunya nang buri bayi pula, wisin lah. Ada sebagian anak seperti itu. Ancani ke pasar juga. Ah, bu, nah ibu nesim lebu dewek, nana lah nyotak nunggoni nang kene. Masya Allah. Haiwah, ketika dipanggil oleh ibunya, maka dia mengatakan, labbaika ya umma. Ada apa wahai ibunya? Ibunya kayak tulung ayamnya dimpani. Tulung ayamnya dimpani. Itu kata ibunya. Ayam-ayam yang di rumah itu pada ribut, belum dikasih makan. Sana dikasih makan. Lagi ngisi. Bayangkan, lagi ngisi pengajian. Ya, kayak misalnya saya sekarang tahu lagi ngisi pengajian, tahu-tahu ada yang nyuruh untuk kasih makan ayam. Apa yang dilakukan oleh Haiwah? Ditutup pokoknya. Tutup, selesai. Kemudian, muridnya ditinggal. Kan bingung muridnya. Dia tinggal. Beberapa saat kemudian selesai ngasih makan ayam anaknya. Dia gandeng ibunya. Gandeng dengan hormat. Bukan ibunya yang megangi dia, tapi dia yang megangi tangannya ibunya. Ketika ibunya ceklan jenengan, pegangan tangan jenengan sama jenengan memegangi menuntun ibu itu beda. Dari sisi etikanya itu berbeda. Menuntun dengan pelan sampai ke rumah, undi bu ayame, ini gitu. Kasih makan semuanya. Ampun bu, ya wis mana? Sudah selesai. Balik dia. Kemudian melanjutkan pengajian lagi. Sebelum melanjutkan pengajian, dia bilang sama murid-muridnya, wahai murid-muridku, kenapa tadi saya tinggalkan kalian? Karena saya berbakti sama orang tua saya, itu hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib bagi dia. Adapun saya ngajar kalian, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Kalau apa artinya fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau misalnya ada salah satu di antara umat Islam yang melakukannya, maka gugur bagi yang tinggi mana antara fardu ain sama fardu kifayah? Lebih tinggi Pak. Makanya saya tinggalkan. Ini Haiwah mencontohkan kepada kita bagaimana merendahkan diri di hadapan orang tua. Ketika kita bersikap sama orang tua kita, walaupun ilmu kita lebih tinggi, walaupun fisik kita lebih kuat, walaupun pakaian kita lebih bagus, ketika kita bersikap sama orang tua kita, sikapilah orang tua kita dengan kita merendah di hadapan orang tua kita. Bahkan ada sebagian ulama kita yang memandang orang tuanya sendiri gak berani. Kalau anak-anak sekarang mendelik semua orang tuanya. Jadi nunduk di hadapan orang tuanya, saking dia itu ingin merendahkan dirinya, nunduk. Bahkan ada sebagian ulama yang lain, mereka itu kalau makan gak berani makan beserta orang tuanya. Loh kenapa sih gak berani makan sama orang tuanya? Kenapa? Kata ulama tersebut, saya khawatir mbok saya itu ngambil sesuatu yang ingin diambil sama orang tua saya. Jadi saya tuh gak ingin orang tua saya pengen sesuatu, kemudian saya ambil dahulu, keduluan. Makanya saya persilakan orang tua saya untuk makan dulu. Mana di antara makanan-makanan ini yang paling enak, yang ingin dia makan, setelah orang tua saya selesai, baru saya makan. Itulah saking mereka merendahkan diri mereka kepada orang tua. Ini sikap berbakti. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menutup firman-Nya, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ini yang kita garis bawahi. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Dan katakanlah, رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Wahai Rabbi, kasihanilah, sayangilah kedua orang tuaku. كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Sebagaimana kedua orang tuaku dahulu merawatku ketika aku masih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyuruh kita waqul, doakan kedua orang tua kalian. Jadi secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menambahkan kebaktian kepada orang tua kita, salah satunya adalah dengan mendoakan. Makanya termasuk salah satu kekurangan keimanan kita kalau misalnya kita tidak sempat mendoakan kedua orang tua. Banyak di antara kita, masya Allah, bisa sampai seminggu sekalipun nggak mendoakan orang tua. Bahkan mungkin ada yang sampai satu tahun nggak pernah ingat orang tua, padahal dia tinggal di rumah warisan dari siapa? Orang tuanya. Menggarap sawah juga warisan dari orang tuanya. Tapi sama sekali dia tidak enggak ingat orang tuanya. Dan doa itu berlaku bukan hanya ketika orang tua itu masih hidup, juga ketika orang tua sudah meninggal. Kecuali seandainya orang tuanya itu meninggal dalam keadaan bukan beragama Islam. Maka saat itu tidak boleh anak untuk mendoakan kedua orang tua. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Al-Quran surat At-Taubah ayat 113. Surat apa? At-Taubah ayat 113. Kata Allah, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin." Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan bagi kaum musyrikin. Tidak boleh mendoakan ampunan bagi kaum musyrikin, walau kanu uli kurba, walaupun mereka adalah orang-orang terdekatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah dia tahu bahwasanya orang-orang tersebut adalah termasuk penghuni neraka jahannam. Jadi di sini secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita tidak boleh mendoakan orang musyrik untuk diampuni sama Allah azza wajalla. Terus yang boleh apa Ustaz? Yang boleh itu mendoakan supaya dapat hidayah kalau masih. Dan ini salah satu bentuk kebaktian kita sama orang tua kita. Mungkin masih banyak di antara kita yang punya orang tua salate urung genep, ya enggak? Masih. Apa usaha yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mendoakan kepada orang tua kita supaya beliau berkenan untuk menunaikan sholat? Contohlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah bercerita, "Aku ketika ibuku masih musyrik, aku selalu berusaha untuk mendakwahi ibuku supaya dia itu mau masuk ke dalam agama Islam. Saking seringnya suatu saat ketika saya mendakwahi ibuku, ibuku itu mengeluarkan kata-kata yang isinya celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Abu Hurairah, seorang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar ibunya mencela Abu Hurairah, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah sedih dan nangis. Sambil menangis sedih, dia datang kepada Nabi SAW. Dan dia berkata, "Wahai Rasul, sesungguhnya aku berusaha untuk mendakwahi ibuku, mendoakan ibuku. Tapi sampai saat ini ibuku gak mau masuk Islam. Bahkan hari ini ketika saya ajak beliau untuk masuk Islam, malah dia mencaci maki kamu, wahai Rasul. Maka tolong, wahai Rasul, doakan ibuku supaya dapat hidayah." Mendengar permintaannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW langsung berkata, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pulang dalam keadaan apa? Senang. Sudah didoakan sama Nabi. Dia pulang bergegas, ketika dia akan masuk ke rumah ternyata pintunya dikunci. Pintu rumahnya dikunci. Kemudian dari dalam terdengar gemercik air. Sebar gebiur, gebiar, gebiur, gebiar, gebiur. Kata ibunya, "Tunggu Abu Hurairah, jangan masuk dulu." Kemudian setelah itu, ibunya buka pintu, ternyata ibunya basah. Baru apa? Baru mandi. Ibunya berkata, "Wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha Sebentar sekali ya, didoakan sama Nabi itu. Wah, senengnya pula benar. Maka dia kembali kepada Nabi SAW dalam keadaan nangis. Nangis apa? Kalau tadi pertamanya nangis, berikutnya nangis, bahagia senang sama Nabi, "Ya Rasulullah, alhamdulillah ibu saya masuk Islam, ya Rasul." Maka Nabi SAW memuji Allah Azza wa Jalla. Nabi juga ikut senang. Abu Hurairah minta lagi, "Wahai Rasul, tolong doakan kepada Allah supaya saya dan ibu saya ini dicintai oleh kaum mukminin, dan supaya kami juga mencintai kaum mukminin." Ini permintaan keduanya. Apa? Minta supaya Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh kaum mukminin, dan supaya mencintai kaum mukminin. Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'min." Nabi SAW mengangkat tangannya dan beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kaum mukminin cinta dan sayang kepada Abu Hurairah dan ibu. Kata Abu Hurairah, setelah didoakan oleh Nabi SAW itu, setiap ketemu karubu, gue seneng kabeh. Orang-orang sama siapa? Sama Abu Hurairah radhiyallahu. Di sini lihat bagaimana Abu Hurairah tidak putus asa untuk mendakwai dan mendoakan. Jadi kalau misalnya kita melihat orang tua kita, mungkin masih ada yang sholatnya urung genep, masih ada yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita, bahkan mungkin sampai taraf-taraf syirik yang dilakukan oleh keduanya. Kewajiban kita mendakwahi keduanya dan mendoakan. Semaksimal yang bisa kita lakukan, bagaimana ini adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling besar untuk orang tua. Melebihi kebaktian dari sisi yang lain-lainnya. Jadi ketika kita mendakwai orang tua kita dengan cara yang baik, tentunya dengan cara yang baik, sama orang tua kita diperintahkan untuk dengan ucapan yang baik, bahkan walaupun orang tua itu musyrik. Makanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, seandainya orang tua kalian memerintahkan kalian untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, maka janganlah kalian taati keduanya. Tapi tetap kita itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Walaupun tidak. Ini ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal dan dia dalam keadaan musyrik, maka tidak boleh didoakan supaya dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata dia meninggalnya dalam keadaan muslim, maka saat itu kita berusaha untuk mendoakan kedua orang tua kita semaksimal yang bisa kita lakukan. Karena itulah yang bisa, kebaktian yang bisa kita lakukan sama orang tua. Berapa saat yang lalu ada yang tanya, Ustaz, gimana saya pernah menyakiti orang tua saya, sekarang orang tua saya sudah meninggal, saya belum sempat minta maaf. Astagfirullah ya. Belum sempat minta maaf ya. Masalah seperti itu tuh harus minta maaf sebenarnya. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperbanyak mendoakan orang tua kita. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Karena orang tua kita sekarang membutuhkan doa kita. Awaladin salihin yad'ulahu, itu yang dibutuhkan semua orang tua. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatu. Seorang mayit ada yang diangkat derajatnya melebihi derajat yang seharusnya dia miliki. Di surga jatah dia dengan amalan yang dia miliki cuma segini, tahu-tahu kok diangkat lebih tinggi. Maka dia bertanya, ayy Rabbi, ayu syai'in hadza? Wahai Rabbi, dari mana ini? Kok jatah saya misalnya ya, di surga ada 100 tingkat, kudune dheweke nang tingkat siji. Kemudian kok tahu-tahu naik sampai tingkat 10. Wahai Rabbi, ini dari mana wahai Rabbi? Apa kata Nabi SAW? Fayuqalu waladuka istaghfar. Ini karena doanya anak. Makanya pertanyaanlah kita mendoakan siapa? Kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warham huma kama rabbayani saghira. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Sering-sering kita bacakan doa itu dengan harapan nanti kita bisa ikut membantu orang tua kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi di surga. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.